I'm so black macam kelelawar, so fly so hot macam ganja lama. Bukan 666 aku lebih gelap, terlalu hitam macam kelelawar. Apa saja aku makan walau bilang itu haram. Mereka mundur satu langkah macam aku berbahaya. I smoke shit macam gajah lama. Jangan unjuk gigi kalian hanya pemula. Kau gigi susu aku taring Dracula. Kalimat terakhir ini punya arti dua. Jangan gaduh ada kelelawar tidur dalam gua. I'm so black macam kelelawar, so fly so hot macam gajah lama. Bukan 666 aku lebih gelap, terlalu hitam macam kelelawar. Sebuah ingin jatuhkan ku, para musuh coba fitnah aku. Beta Sumatera Maluku jadi satu-satu darah Toma maju wakak Paluku. Saat muda aku ingin jadi Lil Wayne, ternyata pas dewasa jadi Bruce Wayne. Ku kelelawar tak butuh kostum Batman, karena kini semua tahu I'm a bad Batman. Satu hal yang tak ku suka, lawan musuh licik penuh dua muka. Jahat di belakang, baik di muka. Menjilat dengan baik seperti mau minta uang buka. Jakarta, Gotham City penuh noda. Masuk TV bisa dibeli, belum tentu jadi legenda. TV-TV jual mahal, gue bayar pakai nota. Industri gue lumpuhkan, tolong ambil kursi roda. I'm so black macam kelelawar, so fly.